Tak pernah puas kau dustai aku. Manis ku berikan, hangat kau rasakan. Namun tak pernah kau bahagiakan aku. Biarlah kini aku hidup sendiri. Tak tahan hati ini kau luka. Aku rela sudah, aku pasrah sudah. Walau masih tersisa cintaku untukmu. Jangan lagi bilang cinta, jangan lagi bilang rindu. Kau berikan semua itu hanya di depanku. Mana mungkin bahagia kalau cinta segitiga. Cintamu hanya untukku, sebatas kau rindu. Kalau rindu dan cinta hanya sebuah dusta, janganlah mimpi, janganlah mimpi bahagia. Kalau rindu dan cinta hanya sebatas kata, jangan lagi kau menangis karena dia. Jangan lagi bilang cinta, jangan lagi bilang rindu. Kau berikan semua itu hanya di depanku. Mana mungkin bahagia kalau cinta segitiga. Cintamu hanya untukku, sebatas kau rindu. Hati ini kau lukai. Aku rela sudah, aku pasrah sudah. Walau masih tersisa cinta untukmu. Jangan lagi bilang cinta, jangan lagi bilang rindu. Kau berikan semua itu hanya di depanku. Mana cintamu hanya untukku, sebatas kau rindu. Kalau rindu dan cinta hanya sebuah dusta, janganlah mimpi, janganlah mimpi bahagia. Kalau rindu dan cinta hanya sebatas kata, jangan lagi kau menangis karena dia. Jangan lagi bilang cinta, jangan lagi bilang rindu. Kau berikan semua itu hanya di depanku. Mana mungkin bahagia kalau cinta segitiga. Cintamu hanya untukku, sebatas kau rindu. Jangan lagi bilang cinta, jangan lagi bilang rindu. Kau berikan semua itu hanya di depanku. Mana mungkin bahagia kalau cinta segitiga. Cintamu hanya untukku, sebatas kau rindu. Sebatas kau rindu.